عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذها وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata Nabi SAW pernah buang hajat maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk membawakan 3 batu. Aku mendapatkan 2 batu, tapi yang ketiganya adalah rausah. Rausah itu kotoran binatang, tapi keras karena apa, di padang pasir, di gurun. Akhadahuma wa alqar rausah, maka 2 batu diambil oleh Rasulullah SAW dan kotoran binatang dibuang oleh Rasul SAW. Wala hadza ridsun aw riksun, ini najis kotor. Akhrajah al-Bukhari wa rawahu Ahmad wa Dharqutni ini bi ghairiha. Bawakanlah selain ini. Abdullah bin Mas'ud berkata al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu wal Imam Rabbani Abu Abdurrahman Abdullah bin Ummi Abdin Al-Hudali sahibu Rasulullah SAW wa khadimuh ahadus sabikin al-awwalin min kibaril badriyin wa min nubala'il fuqaha wal muqarrabin. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu pembantunya Rasul SAW dari kibar al-badriyin, para sahabat yang ikut perang Badar. Wa min nubala'il fuqaha wal muqarrabin, di antara ulamanya para sahabat. Aslama qadiman wa hafiza min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 suratan. Beliau masuk Islam lebih dahulu dan belajar menghafal langsung dari mulutnya Rasulullah SAW 70 surah, 70 surat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yaqra' al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra' ala qira'ati ibn Ummi Abdin. Maka Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an ghaddan kama unzil, sebagaimana diturunkannya wahyu, silakan dia belajar membaca kepada Abdullah bin Mas'ud. Utamanya banyak. Beliau wafat di Madinah pada tahun sana isnatain wa thalathin, 32 Hijriah, walau nama setina sana. Beliau mempunyai umur 60 tahun. Rasulullah SAW mendatangi WC atau buang hajat, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk mengambil 3 batu. Tapi aku mendapatkan 2 batu, sisanya adalah kotoran. Maka yang 2 diambil, yang 1 dilempar oleh Rasulullah SAW. Zada Ibn Khuzaimah anakanat rawsatu himar. Ditambahkan oleh Ibn Khuzaimah bahwa itu adalah kotorannya himar. Rijsun, sukunul bilkasir ra, sukunil kaf, rijs, kotoran, najis. Akhrajal Bukhari wa Azazada Ahmad Dzarqutni tini bihariha. Akhada bihadal hadith Syafi'i wa Ahmadu wa ashabul hadith. Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengambil hadis ini. Ashabul hadith ashtaratu an la tanqusal ahjar an thalath. Tidak boleh kurang dari tiga. Dan tetap harus bersih. Kalau dia tidak bersih, harus ditambah lagi batunya. Dan dianjurkan witir, ganjil. Dan ini sudah diisyaratkan pada hadis yang sebelumnya. Wala yajibul itar li hadis Abi Dawud wa man la faraharaj. Tapi hadis yang berikutnya mengatakan tidak wajib. Ya, wa man la fala haraj alaih. Kalau dia tidak mendapatkannya maka tidak mengapa. Qala al-Khattabi rahimahullah kan al-qasr in qa faqad la khala dhikra ishtirat al-'adad 'ala al-fa'idah. Falam ishtarat al-'adad lafdan wa 'alima al-inqa ma'nan dalla 'ala ijab al-amrayn. Berkata Imam Al-Khattabi rahimahullah, kalau seandainya maksud tujuannya adalah bersih saja, sebatas bersih saja, maka tidak akan disebutkan bilangan tiga ya, atau ganjil. Sehingga ketika disyaratkan bilangan tiga ganjil, kemudian juga disyaratkan apa harus bersih, dalla ala ijabul amrain, ini menunjukkan kedua-duanya wajib, harus ganjilnya juga ya, bersihnya juga harus. Wa maqala at-Tahawi, adapun ucapan al-Imam at-Tahawi rahimahullah, kana thalath syartan li talab ats-tsalitsan, tarolah kalau seandainya batu itu disyaratkan harus tiga. Niscaya tadi hadis yang baru kita baca, Rasulullah SAW akan meminta yang ketiganya. Fa jawabu annahu qad talab. Maka jawabannya Rasulullah SAW sudah meminta yang ketiga. Kama fi riwayat Ahmad Ad-Darqutni al-mazkura fi kalam al-musannif. Wa qala fi riwayat inna rijalu thiqat. Ala anna law lam tathbut az-ziyadah hadhi. Kalaulah seandainya tambahannya tidak sabit, tidak ada, tidak sahih. Fal jawab ala at-Tahawi annahu iktafa bil amr awal fi talab ats-tsalats. Maka jawaban untuk Imam Tahawi bahwasanya Rasulullah SAW meminta yang ketiga. Wa hina al-Qarrausa 'alima al-Mas'ud annahu lam yatim imtithalu al-amr hatta yati bits-tsalitsah. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud ketika mengetahui Rasulullah SAW melempar kotoran itu, maka beliau radhiyallahu anhu mengetahui bahwasanya ini belum sempurna sampai membawa batu yang ketiga. Tsumma yahtamal anna Rasulullah SAW iktafa bi ahadith atrafil hajrain fa masawil masatsalitsah. Ada kemungkinan yang lain, kata Al-Imam Sanani rahimahullah, mungkin Rasulullah SAW mencukupkan dengan dua batu, tetapi di situ ada sisi-sisinya. Sekarang batu ada tiga sisi, segitiga atau empat. Ya mungkin sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga. Mungkin ini kemungkinan berikutnya. Sehingga yang ketiga dari batu yang kedua sisinya, mungkin usapan yang ketiga. Idzal matlub tathlitsul mas, karena yang diminta adalah tathlits, ya harus tiga kali di dalam mengusap, walaupun pada sisi ujung yang lain, pada batu kedua. Hadis salas lihadis sabilin, kemungkinan-kemungkinan ini bisa ya, salah satu dari keduanya. Wa ishtaratul akhir salasa ayatan fatakun sitta. Ada juga yang mensyaratkan 3 sehingga kali 2 ya 6. Li hadits warada dzalika fi Musnad Ahmad ala anna fi nafsi min itsbat sittat ahjar syai'an. Fa inna sallallahu alaihi wasallam ma ulima anna talab sittat ahjar ma takarrar. Dzalika minhu ma Abi Hurairah bin Mas'ud wa ghairihim. Ini masalah bilangannya 6 batu. Ya. Wal hadis bilafz man atal ghaid, sedangkan hadis barang siapa yang mendatangi ghaid, maksudnya mau buang hajat, seperti hadis Aisyah, idza dhahaba ahadukum minal ghaid falyastatib bi salati ahjar. Fa inna hadza anhu, barang siapa yang buang hajat maka hendaknya dia membawa 3 batu. Ini cukup baginya. Hadis ini keluarkan oleh Imam Ahmad, Nasai, Abu Dawud, Dzarqutni dengan sanad hasan sahih. Ma'an al-ghaid idza utlika adh-dhahir fi kharij ad-dubur kharij al-qubur yulazimu. Yang namanya ghaid bisa depan bisa belakang. Nah, wallahu a'lam bissawab.